tiga saf di dasar hadis ini, ya. Tidaklah ada seorang mayit pun yang mati yang kemudian dia disolati oleh tiga saf dari kalangan muslimin kecuali wajib. Ya, wallah ada wajibnya apa di sini? Ya. Hah? Wajib apa? Nah. Kemudian beliau berkata lagi, yaitu Syekh Muhammad Syekh Abdul Azim Al-Badawi mengatakan, "Wa idza istama'at janazatu janaizu adidatun min ar-rijal wa nisa'." Dan itu bagaimana satu permasalahan, ya. Ya, satu masalah tentang hal ini, tentang salat jenazah, bagaimana kalau jenazah yang ingin disolatkan itu banyak, ya, dan dari kalangan laki-laki maupun perempuan, bagaimana cara mensolatinya? Ya, ini satu permasalahan yang kemudian dijelaskan di sini. Beliau mengatakan, "Fain sholla ala kulli janazatin sholatan fahadal aslu." Nah, apabila sulia atau sholainus, ya, sholla ala kulli janazatin, seseorang itu sholat untuk setiap jenazah yang ada, di satu jenazah disolatkan, ganti lagi solat dijalankan, fahadal aslu, ini pokok daripada solat jenazah yang ada, ya, asalnya seperti itu, ya, asalnya memang seperti itu cara penyelesaiannya. Wa in sulli alaihi jami'an solatan wahidatan jaza. Dan apabila semuanya itu disolatkan dengan satu solat saja, maka ini jaza, ini hukumnya jaiz, boleh, ya. Jadi asalnya memang harus disolatkan satu-satu, tapi kalau disolatkan satu kaligus ini boleh. Wa ya'alu dzukura walau kana sigaran mimma yalil imam wal inatu mimma yalil kiblati. Yalil kiblata. Naam. Wa ja'al, dan dijadikan, ya, jenazah laki-laki walaupun mereka itu masih kecil, dia itu setelah imam. Jadi imam kan ini kiblat. Kiblat, ya, imam berdiri sini. Nah, ini salatnya apa, ini jenazahnya laki-laki, ya. Kemudian perempuan itu yang lebih dekat kepada kiblat. Nah. Jadi wanita laki-laki imam. Imam laki-laki, imam jenazah laki-laki, jenazah wanita kiblat, ya, seperti itu. Dan tentang hal ini didasarkan sebuah hadis, jadi ada juga hadisnya tentang ini, ada dalilnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam apa An-Nasa'i dan juga dinukil oleh Syekh Al-Mubin dalam kitabnya Al-Janaiz, yaitu dari Nafi' an Ibnu Umar annahu shalla ala tis'ati janaizin jami'an fa ja'ala ar-rijala yaluna al-imama wan nisaa yalina al-qiblata fa saffahunna saffan wahidan. Ini hadisnya dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar pernah mensolati 9 jenazah sekaligus, ya, dan menjadikan, ya, jenazah-jenazah laki-laki itu setelah imam, ini di depannya imam, dan wanita itu setelah kiblat, dan menjadikan shofnya jenazah wanita jadi satu shof. Bagaimana itu, ya, berarti kan kalau laki-laki kepalanya di mana, bagaimana berdirinya imam? Ah, mayit berdiri apa dihadapkan kemana? Hah? Ke utara, ya, ke utara. Dan imam berdiri pas di kepalanya, di tengah wanita, ya, di kepala untuk laki-laki. Jadikan satu sof. Kemudian wanita jadikan satu sof. Mungkin berjejer begini, ya, kepala begini. Nah, paham, ya? Wawudiyat janazatun wawudiyat janazatu ummi kulthumin ummi kulthumi binti aliyin imraati Umar bin Khattab wa banin laha yuqalu lahu Zaidin Zaidun wudi'a jami'an, dan jenazahnya Ummu Kulsum, yaitu Ummu Kulsum anaknya Ali yang merupakan istrinya Umar bin Khattab dan anaknya yang bernama Zaid, ya, diletakkan secara bersamaan. Ya. Wal imam yauma idzin Sa'id bin al-As. Dan imamnya yang mensolati ketika itu adalah Sa'id bin As. Wa fi an-nas ibn Abbas wa Abu Hurairah wa Ibn Sa'id wa Abi Qatadah. Fa wada al-ghulam mimma yalil imam. Faqala rajulun fa angkara dzalika. Fanadartu ila Ibn Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Qatadah faqultu ma hadha? Qalu hiya sunnah. Nah, jadi kemudian ketika disolati jenazah tadi, seorang berkata, apakah engkau wahai Nafi' mengingkari hal tersebut? Maka saya melihat kepada Ibnu Abbas, Nafi' mengatakan, saya melihat kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dan Abi Sa'id dan Abi Qatadah, saya mengatakan fakultu mahada, Nabi mengatakan apa ini? Qalu, mereka mengatakan semuanya hiya sunnah. Inilah merupakan sunnah. Jadi disandarkan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang seperti itu aturannya ketika dikumpulkannya beberapa jenazah untuk disolatkan dalam satu salat. Maka tertibnya yaitu jenazah laki-laki itu setelah imam atau di depannya imam, dan kemudian setelah kiblat itu adalah jenazah wanita. Faham ya gambarannya? Insyaallah. Jadi kan di depan imam kan sholat, kan jenazahnya di mana? Ya, di depan imam kan. Nah, pas di depan imam itu adalah laki-laki. Dan kemudian setelah laki-laki baru jenazah perempuan. Maksudnya di depannya, kalau menghadap ke atas, di depannya jenazah laki-laki, jenazah wanita. Karena jenazah wanita tentunya lebih dekat ke arah ke kiblat, ya. Nah, ke tembok yang di arah kiblat, ya. Kalau tembok ada temboknya, ya. Nah.